Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah rahimakumullah yang berbahagia, sekali lagi kepada para sahabat-sahabat Ahbabul Mustafa dan Sekhermania untuk tidak mengibarkan bendera di depan kamera. Dan untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama lantunan solawat Nabi menyanjung kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sahibul fadilah wasiada Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan pembacaan salawat, semoga Allah meridhai kita, mengabulkan semua hajat kita, mengampuni semua dosa kita, memudahkan semua kesulitan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah dan bisa melakukan ibadah siam dengan baik, tarawih dengan baik, qiraatul Quran dengan baik, dan bisa menjalankan semua bentuk ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kelak rahmat, maghfirah, itkun minan nar, dan laylatul qadr alladhi khairun min alfi syahr. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita awali lagu ini dengan Yahlal Watan. Ini yang kamera-kamera ini ada pinggir ini. Ini ada pinggir aja. يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان لا تكون من الحرمان انهضوا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهضوا pusaka hati wangi tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Hai pantai bangsaku, pusaka hati wangi tanah airku, cintaku dalam imanku. Angkat nasibmu, bangkitlah ya bangsaku, Indonesia. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Ya leluatan. Kurang keras. Lalwatan yang lalwatan ya lalwatan. Ahla alwatan Indonesia. Pusaka hati wangi tanah yang keras dalam imanku. Hai bangsaku, pusaka hati wangi tanah airku, cintaku dalam imanku. Hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Alhamdulillah.